Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Al-Ayah. Yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu bermusuhan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan di antara hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah turun berkaitan tentang suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar yang ada di kota Yathrib pada waktu itu, sekarang kota Madinah. Disebutkan dalam sejarah, dua suku besar ini yang sesungguhnya masih bersaudara nasab. Dua suku besar ini dalam sejarahnya, dua suku yang tidak pernah akur. Dua suku yang saling membenci, saling memusuhi, bahkan saling berperang di antara mereka berdua. Saling membunuh di antara mereka berdua. Saling mengalahkan di antara mereka. Bahkan terjadi peperangan besar pada sejarah dua suku ini yang masyhur pada masa jahiliyah dulu disebut dengan Yaum Fu'ad, hari peperangan Fu'ad. Pada masa itu sudah ada peradaban Yunani. Tidak mampu menyatukan dua suku ini. Sudah ada peradaban Romawi. Tidak mampu menyatukan dua suku ini. Sudah ada peradaban Persia. Tidak mampu menyatukan dua suku ini. Ada dari kalangan Yahudi. Ada dari kalangan Nasrani. Semuanya. Tidak ada yang mampu menyatukan dua suku ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam membawa Islam yang mulia. Dan ketika Islam ini masuk ke kota Madinah, diterima oleh masyarakat Madinah, berkembang luas, berkembang pesat di kota Madinah, suku Aus, suku Khazraj masuk Islam, orang-orang yang menjadi muslimin, mukminin, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dengan keislaman itu, dengan taufik wal hidayah dari Allah dalam bentuk keislaman itu, dan dengan nikmat Allah semata, akhirnya dua suku tadi bersaudara. Dipersaudarakan dengan keislamannya, dengan keimanannya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah mengingatkan dalam ayat ini, wadhkuru ni'matullahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, wahai suku Aus dan Khazraj, idh kuntum a'da'a, ketika kalian dahulu saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Azza wa Jalla melembutkan di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kamu semuanya bersaudara. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat Ansar, pembela-pembela Islam, pembela-pembela sunnah, pembela-pembela dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menampung para muhajirin dari Mekah di tempat-tempat mereka. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu murni nikmat dari Allah semata. Merupakan nikmat besar dari Allah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang sanggup mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tidak ada peradaban manapun yang sanggup mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Hanya Allah semata yang bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin, hati-hati kaum mukminin bersatu, berukhuwah dengan keislamannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, makhluk yang paling afdal sekalipun, tidak mampu dengan sendirinya menyatukan hati-hati kaum muslimin. Walaupun beliau dikasih fasilitas dunia dan seisinya, menyatukan mereka semua dengan dunia tadi, tidak sanggup. Hanya Allah semata yang bisa menyatukan hati-hati umat manusia, hati-hati kaum muslimin, sehingga mereka semuanya bersaudara dengan keislamannya. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya di Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati-hati mereka. Allah menyatakan, law anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalau seandainya engkau wahai Rasul membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, ma allafta bainahum, baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Engkau tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, sadarilah, ketahuilah, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu merupakan nikmat Allah yang begitu besar, tidak mungkin tergantikan dengan dunia dan seisinya, tidak mungkin tergantikan dengan harta apapun, dunia manapun, tidak bisa. Itu anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla, mauhibah murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita harus berupaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah tadi. Setelah mewujudkannya, kita harus menjaganya. Kita harus memeliharanya, memupuknya, mengokohkannya, dan jangan merusaknya. Jangan merusaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain dalam Al-Hujurat, menegaskan tentang pentingnya ukhuwah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah, kamu pasti dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah memberitakan mukminin itu bersaudara, ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Juga Allah menyatakan dalam ayat ini perintah untuk mendamaikan kaum muslimin yang bertikai. Setelah itu Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, wattaqullah. Itu menunjukkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, mewujudkannya, mendamaikan yang bertikai supaya bersatu dengan ukhuwah imaniyah. Itu merupakan bagian takwa, bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan rahmat Allah. Allah mengatakan la'allakum turhamun, kamu pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi wasallam dalam hadisnya menggambarkan bagaimana seharusnya ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin itu. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa syabaka baina asabihi. Kata Rasul, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti satu bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, sebelum merapatkan antara jari-jarinya demikian. Kokoh. Seperti seharusnya. Demikian seharusnya di antara kaum muslimin. Satu muslim dengan muslim yang lain, satu mukmin dengan mukmin yang lain, saling menguatkan, saling mengokohkan, kokoh. Bagian bangunannya begitu megah, begitu kuat, begitu perkasa. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim juga, dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Idza ashtaka minhu 'ubun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahr. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Apabila satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka mengajak semua tubuh yang lainnya merasakan panasnya, meradangnya, dan akhirnya tidak bisa tidur di malam hari. Ini penggambaran sekaligus perintah. Mestinya, seharusnya, seyogianya kaum muslimin satu jasad, satu tubuh, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dicomot-comot, dipisahkan, satu tubuh. Ketika satu merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit. Maka mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka saling membantu di antara mereka. Ini seharusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang ada di kalangan kaum muslimin. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah itu dinyatakan islamiyah, ukhuwah itu dinyatakan ukhuwah imaniyah, islamiyah, apabila ukhuwah itu dibangun di atas prinsip-prinsip syariat yang dibimbingkan dalam Quran dan hadis. Apabila terpenuhi prinsip-prinsip tadi, maka akan terwujud sebuah ukhuwah. Tapi kalau tidak, tidak akan terwujud sedikit pun yang namanya ukhuwah, dan yang terjadi adalah permusuhan, adawah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu dibangun di atas dasar Islam wal iman. Persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah itu dibangun di atas dasar Islam dan iman. Sebagaimana sekian banyak ayat dan hadis yang saya bacakan tadi, semuanya menggunakan Islam, menggunakan iman. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin yang dipanggil. Al mu'min lil mu'min, mukmin yang dipanggil. Masarul mu'minin, mukmin yang disebut. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya ukhuwah, persaudaraan, itu dibangun di atas dasar Islam dan iman. Bahasanya ada keikhlasan dalam berukhuwah. Prinsipnya ialah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kita mencintai seseorang karena Allah. Kita membenci orang lain karena Allah. Lillahi ta'ala. Kita mencintai dia karena keislamannya, karena keimanannya, karena kesolehannya. Kita membenci orang karena kemungkarannya, karena dosanya, karena maksiatnya. Tidak ada tendensi apapun dalam perkara ukhuwah. Kita berukhuwah bukan karena dasar masjid, atau musola, atau yayasan, atau golongan, atau kelompok, atau dunia, atau tahta, atau apapun. Tidak di atas itu semuanya, kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi di atas keislaman kita, keimanan kita. Murni lillahi ta'ala, karena Allah azza wa jalla. Cinta karena Allah, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga yang lainnya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, tali iman yang paling kuat ialah berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ini hadisun hasan di ghairihi. Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasan. Di sini kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, semuanya lillahi ta'ala. Semuanya fillah. Kita berloyalitas mencintai seseorang itu karena Allah. Bukan karena dunianya, bukan karena tahtanya, bukan karena jabatannya, bukan karena sedaerah, bukan karena yang lain-lainnya. Tapi karena Allah semata. Kita cinta dia karena Islamnya, karena imannya. Di atas sunnah, dia orang yang beramal saleh, orang yang beribadah, yang rajin beribadah, yang taat kepada Allah, yang di atas kebenaran. Cinta karena dia. Kita cintai dia, loyal kepadanya, berukhuwah dengannya, lillahi ta'ala. Kita membenci orang lain, tidak suka sama orang lain, memusuhi orang lain karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena harta dan tahta, bukan karena kelompok dan golongan, tapi kita membenci dia karena Allah semata. Ternyata dia orang yang suka berbuat dosa, orang yang fasik, orang yang mursal, orang yang mungkar, atau dia orang yang menyimpang, orang yang sesat. Itu semuanya kita benci karena ini semuanya. bukan karena yang lain-lainnya. Lillahi ta'ala, tidak ada dengan siapapun dari urusan-urusan dunia. Itu prinsip berukhuwah. Baru dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Semuanya dikatakan mukminin. Dari manapun asalnya. Semua orang-orang yang beriman saudara kita. Yang dari Blitong, saudara kita. Yang dari Jawa, saudara kita. Yang dari Sulawesi, saudara kita. Yang dari Sumatera, saudara kita. Yang Indonesia, saudara kita. Luar Indonesia, satu dunia ini. Yang namanya mukminin itu saudara kita. Bukan karena bangsanya, bukan karena negaranya, bukan karena sukunya, bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena keislaman dan keimanannya. Ini prinsip. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka tidak akan terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Yang ada nanti adalah asabiyah, fanatisme. Ketika ada seseorang yang memupuk persaudaraan karena suku, maka yang terjadi adalah fanatisme kesukuan. Yang orang Blitong, kawan kita orang. Yang bukan orang Blitong, bukan kawan kita. Itu asabiyah, fanatisme kesukuan. Itu sikapnya orang jahiliyah. Yang dari Sunda, teman kita. Yang bukan dari Sunda, maaf. Ini paguyuban Sundawiyin. Hanya orang Sunda saja. Ini asabiyah, fanatisme kesukuan yang dulu ada di zaman jahiliyah. Suku ini, suku ini, suku itu saling bermusuhan, saling membenci, saling berperang. Kayak Aus dan Khazraj di masa jahiliyah. Jangan terulang lagi dalam Islam. Jangan terulang lagi di dalam masa-masa seperti ini. Ukhuwahnya bukan karena kelompok, bukan karena golongan, bukan karena suku. Ingat, ukhuwah kita karena Islam dan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang dipanggil mu'minin. Bukan innamal belitung. Oh, enggak begitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu yang bersaudara. Pegangi baik-baik prinsip ini. Ketika ukhuwah itu dengan prinsip Islam dan iman, semuanya akan bersatu. Sebagaimana suku Aus dan Khazraj disatukan dengan Islam dan iman. Maka semua suku, semua negara, semua bangsa, semua kelompok, semua golongan, semua kasta, yang rakyat, yang pejabat, semuanya akan bersatu dengan Islam dan iman. Tidak akan mungkin bisa bersatu dengan selain ini. Hanya dengan Islam dan iman dia. Sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ukhuwah itu dikatakan sebagai ukhuwah langgeng di atas kebenaran apabila kita punya prinsip intiqaul ikhwah, selektif di dalam mencari teman persahabatan karib, orang yang kita jadikan sebagai sahabat karib, yang kita akan berukhuwah dengannya. Kita dekat dengan dia, dia dekat dengan kita. Kita kenal dengan dia, dia kenal dengan kita. Kita bisa sharing sama dia, dia sharing sama kita. Akrab, dekat. Itu ada namanya intiqaul ikhwah, selektif. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesuatu yang nyata, yang tidak mungkin dipungkiri. Kaum muslimin, kita bicara muslimin, yang kafir enggak masuk bagian, lakum dinukum waliyadin. Mereka orang kafir, kita orang muslim. Kaum muslimin, tidak bisa kita pungkiri, tidak semuanya orang soleh. Ya Pak ya? Yakin? Banyak di antara mereka yang masuk dalam jurang kemaksiatan dan kefasikan. Perkara ini apa? Tidak semua kaum muslimin di atas kebenaran. Ya Pak ya. Banyak di antara kaum muslimin yang terpelanting, yang terpeleset, yang menyimpang dengan berbagai macam paham-paham sesatnya, kelompok-kelompok sesatnya, menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pakai yang real juga, yang nyata juga. Tidak semua kaum muslimin akhlaknya mulia. Ya Pak, ya Pak. Hah? Banyak di kalangan muslimin yang akhlaknya begitu tercela, brutal. Tidak punya akhlak dan adab. Banyak. Berarti ketika kita melakukan ukhuwah, bersaudara, bersahabat, bersahabat karib, tidak mungkin dengan semua orang. Tidak mungkin kita bersahabat karib dengan ahli maksiat yang fasik-fasik itu. Tidak mungkin kita bersahabat karib dengan orang-orang yang menyimpang, yang sesat itu. Masa berkawan sama teroris? Wah, bisa hancur akidah kita nanti. Tidak mungkin. Berarti harus ada prinsip intiqaul ikhwah selektif dalam mencari persahabatan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya. Yang pertama, dia sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanbur ahadukum man yukhalil." Kata Rasul, seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Tolong bahasa saya diamati, bersahabat karib. Bersahabat dekat. Hendaklah dia lihat dengan siapa dia bersahabat dekat. Dengan siapa dia bersahabat karib. Agamamu ini tergantung teman karibmu itu. Itu kata Rasulullah SAW. Berarti persahabatan ini menentukan segala-galanya. Siapa yang bersahabat dengan orang baik, akan baik insyaAllah. Barang siapa yang bersahabat dengan orang jelek, jelek juga dia insyaAllah. Tergantung agama sahabat karib. Lebih lanjut, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan permisalan. Permisalan teman yang soleh dan teman yang jelek. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Innama masarul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya permisalan teman yang soleh dan teman yang jelek diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik, penjual minyak wangi misik, dan pandai besi yang meniup-niup api. Pembawa minyak wangi misik itu teman yang soleh. Pandai besi yang meniup-niup api itu teman yang jelek. Rasul mengatakan setelah itu, "Fahamilul miski imma ayyuhziyaka wa imma anta bata'a minhu wa imma anta jida minhu rihan tayyibah." Penjual minyak wangi misik, bisa jadi dia akan ngasih hadiah kamu minyak wangi misik tadi. Bisa jadi pula engkau membeli minyak wangi misik itu dari dia. Minimalnya engkau akan mencium aroma harum dari dia. Begitu Pak ya. Itu kalau kita dekat-dekat dan bersahabat dengan penjual minyak wangi misik. Misik itu minyak wangi yang paling disukai Rasul. Dan yang paling wangi. Ini misik yang asli, bukan misik imitasi. Wanginya tidak ketulungan. Barakallahu fiik. Kita perhatikan, real saja ya. Orang penjual minyak wangi itu. Kita dekat dengan dia, belum-belum. Tes. Ngasih hadiah. Masya Allah, wangi nih Pak. Sudah dapat hadiah minyak wangi dari dia. Wangi aromanya. Kamu cium. Masya Allah, aromanya wangi nih Pak. Tertarik untuk beli. Harganya berapa yang ini Pak? Murah. 1 mili cuma 10 ribu. Murah 30 ribu Pak. Bisa pakai sekian pekan. Wanginya kemana-mana. Satu beli tong. Kecium semua coba. Mesti indah. Mesti bagus. Itu teman yang soleh. Kalau kamu bersahabat dengan orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang punya akhlak mulia, yang kiat ibadahnya, yang bagus akidahnya, yang kokoh prinsipnya, akan sama kayak dia. Kamu akan berusaha meniru dia, mencontoh dia, tertulari oleh dia. Baik kayak dia. Minimalnya kamu mendapati pemandangannya sedap, pemandangannya menyenangkan dari orang yang soleh tadi. Kata Rasulullah setelah itu, wa nafikhul kir imma ayyahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Sementara pandai besi yang meniup-niup api, bisa jadi akan membakar bajumu, atau minimal engkau akan mendapati daripadanya aroma yang busuk, aroma yang gak enak. Pernah lihat pandai besi yang meniup-niup api supaya apinya menyala-nyala gitu? Kalau kita dekat-dekat dengan dia, walaupun kita menggunakan baju dari sutra yang mahalnya, masya Allah, yang indahnya bagus, dekat-dekat dengan pandai besi yang meniup api, apinya akan menimpa kita. Menimpa kita. Lama-lama apa? Bolong-bolong ini baju kita orang. Sutra mahal, bolong. Lobang-lobang, lebih dekat lagi akan terbakar. Kalaupun tidak terbakar, minimalnya kita mencium aroma yang enggak enak, aroma kecut dari pandai besi tadi. Pernah Bapak mendengar pandai besi niup-niup api pakai sutra gitu? Pakaiannya bagus, indah, klemis, wangi, rapi, terus gitu. Enggak ada sejarahnya. Enggak ada sejarahnya. Begitu dia kerja, dia di rumah, bajunya masya Allah. Begitu kerja, dilepasi semua. Ganti baju. Baju kerjanya yang sudah berlepotan, yang sudah ada olinya, dan segala macamnya, yang bolong-bolong. Digunakan untuk meniup-niup api. Kalaupun kena apinya, enggak apa-apa. Ikhlas. Sudah usang. Aromanya. Kecut. Tidak akan tercium aroma wangi daripadanya. Teman yang jelek seperti itu. Kalau kita bersahabat dengan orang yang berpemahaman sesat, akidahnya rusak, akan kayak dia. Dekat-dekat dengan orang-orang yang senangnya itu aroma-aroma darah. Senang apa, Pak? Senang membunuh, senang perang. Ternyata ini teroris. Dekat-dekat sama dia, sudah termakan Anda. Tahu-tahu hilang dari Belitung. Kemana ini orang ini? Sudah sampai di Bali sana. Ngapain? Meledakkan bom. Hah? Sama rombongan teroris tadi. Sebelumnya, ini anak muda pandai. Di kelasnya nomor satu. Juara. Anaknya dulu kalem. Bagus. Sama orang tuanya nurut. Dambaan orang tuanya. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dikhabarkan di Bali sana sebagai pelaku bom Bali, ditangkap oleh pihak aparat negara, Densus 88. Ada apa? Ternyata sudah jadi teroris. Loh kok bisa? Dari mana asalnya? Selidik punya selidik, diurut benang merahnya, ternyata dia senangnya bermajelis dengan orang-orang teroris. Kemakan sama pemahaman sesatnya. Itu dikarenakan tidak selektif dalam mencari sahabat. Bersahabat dengan orang yang malas ibadah, ya sudah bakal malas kayak dia. Awalnya sih masya Allah antumnya mesti berusaha untuk, bentar ya, saya mau sholat dulu. Jangan tersinggung ya. Pertamanya gitu, kawan apa gitu. Mana persahabatan kamu? Kita lagi asik nongkrong di sini, kok malah pergi? Bentar aja, saya mau sholat. Apa itu sholat? Orang nggak ngerti sholat. Lama-kelamaan kamu bersahabat dengan mereka, sama kayak mereka. Kamu bakal lupa dengan yang namanya masjid. Akan diajak mereka ke sana, kemari, wallah, gak tahu kemana ya, Pak. Lupa dengan jamaah, lupa dengan masjid, lupa dengan ibadah. Lama-lama, pasek kayak mereka. Itu berkait nggak mungkin dipungkiri. Kecuali orang-orang diberi taufik, diberi rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tanyakan kepada mereka, mereka punya masa lalu yang gelap-gelap seperti itu. Di dunia yang gelap seperti itu. dan dikasih taufik wal hidayah oleh Allah Azza wa Jal, terselamatkan dari mereka dan bisa lari dari mereka, dapat taufik insaf. Lalu ingat masa lalunya, ketek-ketek kepala. Allah, kalau seandainya Allah tidak berikan taufik kepada saya, hancur saya sudah. Pada masa dulu itu sudah, kalau tidak ada yang namanya masjid, wala sholat, wala mikiri apa-apa, datangnya ke tempat-tempat hiburan malam, rok ini itu dan segala macam, ya, hitam semua dunia itu. Alhamdulillah dapat taufik wal hidayah insan. Ini 1001 orang yang demikian ini. Umumnya termakan sama teman-temannya. Karena Rasul mengatakan orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita menetapkan ketentuan-ketentuan orang-orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Kita bersahabat dengannya, berteman dengannya, bermajlis dengannya, dekat dengan dia. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ayyakuna aqila. Bersahabat dengan orang yang berakal, cerdas. Orang yang akil itu katanya para ulama, orang yang cepat paham. Kalau pendak paham, difahamkan cepat connect. Gitu. Bukan orang yang idiot, atau orang yang dungu, yang susah memahami keterangan. Ini bikin sumpek. Nah, orang yang akil itu cepat connect. Paham. Bagaimana kita, bagaimana persahabatan, ngerti. Dengan sendiri, cepat gerakan. Ini modal. Akal itu modal. Yang kedua, ayyakuna hasanal mu'taqad. Akidahnya harus baik. Harus sahih. Ini enggak mungkin tawar-tawar lagi. Harga mati. Tidak mungkin Anda bersahabat dengan kawan-kawan yang rusak akidahnya. Teman-teman yang rusak keimanannya. Yang bobrok. Enggak mungkin. Harus sahih akidah. Yang ketiga, ayyakuna hasanal khuluq. Akhlaknya harus baik. Budi pekertinya luhur. Adabnya tinggi. Orang yang punya akhlak. Yang keempat, ayyakuna ghaira fasikin. Dia bukan orang yang fasik. Bukan orang yang fasik. Bukan orang yang suka berbuat dosa. Alias soleh. Yang berikutnya, ayyakuna ghaira mubtadi'in. Dia bukan sebagai ahlul bid'ah. Bukan orang-orang yang punya pemahaman sesat. Tapi harus orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Yang pemahamannya lurus di atas kebenaran. Dan yang terakhir, allayakuna harisan ala dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia. Orang yang bersahaja biasa dalam perkara dunia. Bukan yang ambisius dunia. Kalau dia ambisius dunia, maka kamu akan dibawa oleh dia dengan perbincangan dunia. Dari mulai bangun sampai tidur lagi. Semuanya dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Jangan lupa akhiratnya. Jangan bersahabat dengan yang ambisius dunia. Ini beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama kita. Untuk orang-orang yang kita jadikan sebagai sahabat karib. Ini dua prinsip yang utama kaum muslimin rahimakumullah dari prinsip ukhuwah. Ketika prinsip ini tidak digubris, diabaikan, maka yang terjadi adalah kerusakan, permusuhan, kebencian, dan tidak mungkin ada ukhuwah Islamiyah. Barakallahu. Ketika ukhuwahnya tidak karena Allah, yang ada adalah asofiyah. Fanatisme itu merupakan sumber malapetaka, sumber perpecahan, sumber perselisihan, sumber rusaknya ukhuwah. Ketika ukhuwah Islamiyah itu tidak ada yang namanya seleksi teman, semuanya masuk, yang fasik, yang soleh, yang sesat, yang lurus, yang rusak akhlaknya, yang bagus dijadikan satu. Maka tidak akan terwujud yang namanya ukhuwah Islamiyah. Tidak mungkin bersatu antara orang fasik dan orang soleh itu. Tidak mungkin bersatu orang yang di atas sunnah dan yang sesat itu. Tidak mungkin bersatu orang yang punya akhlak mulia dengan yang pecat akhlaknya. Tidak mungkin bersatu. Ketika kamu satukan, maka tidak akan mungkin terjadi ukhuwah Islamiyah. Yang muncul gesekan demi gesekan, siapa yang kuat dialah yang akan mendominasi. Barakallahu fikum. Maka ikhwanul fillah jazakumullah, ukhuwah Islamiyah perkara yang sangat indah. Sangat dianjurkan dalam Islam, nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Tapi semua itu harus diwujudkan dengan prinsip-prinsip yang sahih yang disebutkan dalam Al-Kitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Itu dua prinsip, dan masih banyak lagi prinsip yang lainnya yang tidak mungkin dibawakan dalam kesempatan malam hari ini karena waktu yang sempit. Barakallahu fikum. Di depan saya bukunya begini, Pak. Judul bukunya Nikmatul Ukhuwah. Nikmatnya persaudaraan. Setebel ini. Ini baru satu buku, belum buku-buku yang lainnya. Dibawakan di situ keutamaan-keutamaan ukhuwah. Dibawakan di situ prinsip-prinsip dalam berukhuwah. Hal-hal yang mengokohkan ukhuwah. Hal-hal yang merusak ukhuwah. Panjang, lebar. Tidak mungkin disampaikan dalam kesempatan. Kurang satu jam. Saya pilihkan dua poin yang terpenting tadi. Semoga dalam kesempatan yang lain ada lagi yang menyampaikan dari pihak yang lainnya. Yang melengkapi hal-hal yang mengukuhkan ukhuwah Islamiyah di atas Islam kita, di atas iman kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah tema. Ada waktu sekitar 7 atau 10 menit. Dipersilakan sebelum Isya yang mau bertanya. Semoga gampang. Oh, kurang 5 menit. Nah, tafadhol, lumayan. Masya Allah, walakin. Yang lainnya, saya, Bapak sudah pernah kemarin. Barangkali yang lain dulu. Kalau enggak ada, kembali Bapak, ada Bapak lagi. Enggak ada lagi yang lain. Silakan. Lagi pertanyaannya, kayaknya nggak cukup 4 menit ini jawabannya. Singkat aja insya Allah. Baik, kalau pertanyaannya berkaitan dengan orang tua, itu jawabannya khusus. Kalau pertanyaan terkait dengan selain orang tua, itu jawabannya bisa umum. Saya bahas yang orang tua aja. Kenapa saya katakan khusus? Dalam Islam kita sebagai anak yang memiliki orang tua diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, walaupun orang tua itu kafir. Bedanya, kalau orang tua itu kafir, dalam perkara akidah, lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan duniawiyah, kita masih punya kewajiban berbakti kepada mereka. Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Temani mereka berdua dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Di sini, Pak. Di satu sisi, qadarallah orang tua kita ini tidak sholat. Di sisi yang lainnya, kita harus berbakti. Maka kita harus kerjakan dua-duanya. Kita berbakti kepada orang tua dalam urusan-urusan duniawiyah, muamalah umum, sebagai anak kepada orang tua. Tindakan orang tua yang tidak sholat, kita benci. Kita tidak sukai. Kebencian tadi memunculkan upaya. Karena ini orang tua kita, kita berupaya untuk menasehati dia. Ini sebenarnya poin ketiga yang mau saya sampaikan terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Dalam ukhuwah harus ditegakkan prinsip nasihat. Itu penting. Kita upayakan. Kita sampaikan sebaik mungkin kepada orang tua kita terkait dengan kewajiban sholat, agungnya sholat. dengan harapan beliau menerima dan bisa kembali sholat. Itu butuh proses yang sangat panjang. Dan tidak mungkin bagi kita untuk memutus hubungan dengan orang tua. Itu tidak bisa. Makanya dikatakan khusus. Khusus. Khususan katanya orang sebagian. Kita harus sabar ngurus orang tua tadi. Terus sampai kita yang mati atau mereka yang mati. Dalam urusan duniawiyah, muamalah umum yang tidak ada sangkutnya dengan perkara-perkara prinsip, kita harus berbakti kepada mereka. Harapan kita ketika kita sebagai anak yang berbakti pada orang tua tadi, harapannya akan mudah bagi kita untuk menegur dia, menasihati dia. Dia madang ini anak, masya Allah, bakti sama orang tua, taat sama orang tua, nurut sama orang tua. Orang tua dibikin bahagia, dibikin senang, urusan duniawiyah. Ya. Ketika kita menyampaikan kepada orang tua, bapak, bapak kan sudah tua, dan bapak kan muslim. Seharusnya kan bapak melaksanakan rukun Islam yang kedua, sholat. Mari pak, kita sama-sama mempersiapkan bekal, saya, Adinda, Ananda, bapak, kita sholat. Dengan bahasa yang begitu bagus. Tergantung kepandaian masing-masing mengolah kata-kata. Kalau bapak termasuk orangnya orator, bisa mendramatisir kondisi yang ada. Intinya terus usahakan sampai beliau nerima atau tidak. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Sekilas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.